percayalah padaku. Tak akan memainkanmu, walau datang godaan, aku akan tetap bertahan. Apalah arti cinta bila ku tak setia kepadamu. Aku tak mudah untuk jatuh cinta kepada yang lain. Bila aku sudah punya pendamping, aku kan setia. Aku tak mudah untuk jatuh cinta kepada yang lain. Bila aku sudah punya pendamping, aku kan setia. Walau datang godaan, aku akan tetap bertahan. Oh, apalah arti cinta, oh, bila ku tak setia. Aku tak mudah untuk jatuh cinta kepada yang lain. Bila aku sudah punya pendamping, aku kan setia. Aku tak mudah untuk jatuh cinta kepada yang lain. Bila aku sudah punya pendamping, aku kan setia. Aku kan setia.